Ni nomor hai je. Hai nya dekai ta anabi je ukumo une lai ta kai ho bai ta ja uro mo bia de bisa doi to mo dura no kai ri